Seperti yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala di sini, hadhihi sifatul munafiqin. Ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Fa innahum yuhibbunal batila wa yakrahunal haqqo. Sesungguhnya mereka orang-orang munafik cinta kepada kebatilan dan benci kepada kebenaran. Kita sebagai manusia yang juga diberikan fitrah untuk mencintai dan dicintai harus selalu muhasabah dari macam-macam cinta. Karena di sana ada cinta yang justru mereka mencintai kebatilan, disukai kebatilan itu, kemaksiatan, dosa-dosa, justru ia sukai. Secara otomatis kalau sudah seperti itu pasti akan benci kepada kebenaran serta kepada para pelaku-pelakunya. Ini kepastian. Tidak bisa dua itu digandengkan. Kalaupun bisa, yaitu sifatul munafiqin. Itu adalah sifatnya orang-orang munafik. Oleh karena itu dahulu, cinta kepada orang-orang Ansar, kepada orang-orang muhajirin, muhajirin wal ansar, itu merupakan tanda-tanda keimanan. Iman itu ada di dalam hati sanubarinya. Ketika dia itu mencintai orang-orang muhajirin dan ansar, artinya mencintai para sahabah. Di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, di akhir pembahasan itu disebutkan tentang pasal ini. Siapa yang mencintai sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in, berarti dia termasuk orang-orang yang beriman. Demikian juga siapa yang membenci mereka, berarti dia termasuk orang-orang yang tidak beriman. Oleh karena itu, ini harus kita bangun. Cinta dan benci ini kita harus bangun. Supaya benar-benar yang kita cintai adalah al-haqq. Wa ahlul haqq. Cinta kepada kebenaran dan pelaku kebenaran. Yang kita benci juga adalah al-batil. Juga ahlul batil. Jangan malah apa? Sebaliknya. Karena itu merupakan sifatnya orang-orang munafik. Kalau di zaman dulu, para ulama, bahkan para sahabah, dengan mencintai mereka itu termasuk daripada tanda keimanan, di zaman para ulama juga menjadi ujian. Ya, menjadi ujian. Bagaimana pendapatmu tentang Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal misalnya, itu menjadi ujian. Kalau benci kepada beliau rahimahullahu taala, nah ini alamatu ahlil bid'ah. Tanda daripada ahlul bid'ah. Terus sampai zaman kita sekarang. Orang kalau sudah benci kepada kebenaran, cinta kepada kebatilan, ini dia berarti telah mengikuti jalannya orang-orang yang salah. Tetapi itu terjadi. Dan ini kata Syekh, min sifatil munafiqin. Sifatnya orang-orang munafik. Oleh karena itu, ketika kita belum bisa mengamalkan kebenaran, ya, masih berat di dalam hati kita mengamalkan kebenaran, jangan sampai kita ini membenci kebenaran itu. Jangan sampai juga kita membenci orang-orang yang melakukan kebenaran itu, jangan. Dulu saya kira orang-orang yang memakai gamis, pakai jubah, memakai jenggot, maksudnya lihyahnya tumbuh lah. Para akhwatnya itu pakai hijab syar'i. Saya kira orang-orang yang ekstrim dalam beragama. Kolot orang-orangnya itu. Kadang ada yang menganggap seperti itu. Tapi ternyata justru dirinya lah yang telah jauh daripada ajaran agama. Justru kamu yang telah jauh daripada ajaran agama. Sehingga kamu merasa aneh. Ada orang-orang yang memakai atribut-atribut sunnah yang itu merupakan pakaian-pakaian yang disukai, kemudian kamu merasa aneh. Kemudian kamu merasa, ih, orang kok seperti ini? Begitu. Ada jenggotnya lagi. Kadang di pipi kanan ada jenggotnya, di pipi kiri enggak ada. Iya kan? Risih banget orang-orang kayak gini. Kemudian dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Ini hati-hati. Kalau kamu belum bisa mencintai kebenaran, jangan kamu benci kebenaran itu. Kalau kamu belum bisa mencintai orang-orang yang melakukan kebenaran, jangan kamu benci mereka. Hanya karena kamu belum mampu untuk melakukannya. Jangan. Itu minimal. Supaya kita tidak terjerumus lebih jauh lagi, lebih dalam lagi dalam permasalahan seperti ini. Nah, jelas ya? Kadang-kadang itu seperti itu keadaannya. Orang karena belum mengetahui saja sebenarnya. Hanya melihat, menyaksikan kelihatannya, kemudian dia simpulkan. Ini orang kelihatannya kolot sekali dalam beragama. Sholatnya yang biasa-biasa sajalah. Yang pakai kaos misalnya. Jangan terlalu lah dalam beragama. Ternyata itu kamu yang sudah terlalu jauh dari bimbingan. Naam. Nas'alullaha assalamata wal afiyah. Kadang anggapan seperti itu kan? Kalau sudah terlalu jauh bisa seperti ini. Akhirnya dia pun cinta kepada kebatilan. Dan cinta kepada para pelaku ahlul batil. Benci kepada kebenaran dan benci kepada orang-orang yang melakukan kebenaran. Ditanamkan atau tertanam dalam hati sanubarinya itu, ya, melihat, menyaksikan orang-orang yang beramal kebenaran itu risih rasanya. La haula wala quwata illa billah. Ini tanda kemunafikan. Bahkan ini termasuk sifatnya orang-orang munafik. Wan nifaqu huwa izharul Islam wa ibtanul kufri. Dan yang namanya kemunafikan itu adalah menampakkan keislaman serta menyembunyikan kekufuran. Jadi nampaknya dia orang muslim, nampaknya. Akan tetapi hatinya busuk, membenci dan memusuhi orang-orang yang melakukan kebenaran tersebut. Sudah jelas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urkhul liha misalnya, waqsu syarib asywarib. Naam. Biarkanlah jenggot kalian tumbuh. Pangkaslah kumis. Sudah jelas kan? Loh kok dipelintir-pelintir lagi, dipelintir-pelintir lagi. Sesuatu kalimat yang jelas, kalau digali-gali-gali terus, akhirnya gak jelas. Nah, tumbuhkan, biarkan jenggotmu tumbuh. Ya sudah, biarkan. Yang namanya membiarkan kan biarkan. Biar aja. Biarkan ya. Biarkan itu maksudnya, biarkan itu kalau sudah segini apa gimana? Biarkan sudah. Nah, jangan dikemana-kemanakan. Biarkan. Selesai masalah. Biasanya yang seperti ini itu karena benci kepada syariat tersebut, kepada sabda tersebut. Kalau sudah taraf mengolok-olok, ini berbahaya lagi. Ya, taraf mengolok-olok ini berbahaya lagi. Meskipun tidak meyakini. Disebutkan dalam Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, salah satunya adalah apa? Mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengolok-olok saja. Tidak ada maksud dia meyakini betul-betul, tidak, cuma yes. Ngomonglah intinya. Itu bisa batal keislamannya. Gegara hal yang demikian. Nah. Itu coba antum dibalik saja itu. Kepalanya. Dibalik. Dibalik aja itu. Lah kenapa rambutnya kok di sini kok? Mestinya rambut kan di sini. Rambutnya yang di sini yang lebat diwalik bae dong ini. Menang dhuwur. Subhanallah. Macem-macem, iya kan? Macem-macem itu. Dongnya rambutnya nang dhuwur, Pak. Tumbuh rambut, nah antum tumbuh rambutnya nang kene iki lho. Dadi diwalik bae kuwe. Kata-katanya seperti itu. Tapi ngolok itu. Kamu meskipun belum bisa beramal seperti itu, minimalnya jangan itu kamu lakukan. Orang tidak sama dengan kamu. Mestinya kamu doakan semoga istiqomah. Jangan terus kemudian malah diolok. Ya kalau orangnya istiqomahan, I don't care, tidak ada urusan. Lah kalau orang yang diomong itu baperan, dipikir terus, benar juga diwalik banyak apa ya? Ya gak mungkin dibalik, maksudnya pangkas saja. Ya orang anak mau malik, ya orang anak lah. Itu hanya olok-olokan. Nah, kalau orang yang seperti itu coba, akhirnya kamu termasuk orang-orang yang menghalang-halangi manusia untuk mengamalkan kebenaran. Bahaya ini. Orang keluar dari agama Islam itu jaminannya neraka itu sudah. Keluar dari agama Islam itu jaminannya neraka sudah. Kufur. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya kan? Fi nari jahannam, jahannaman. Apa namanya? Jaminannya itu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab, musyrikin, kafir itu ahlul kitab, musyrikin, fi nari jahannam. Yuhibbunal kuffara wa yubghidhunal mu'minin. Mereka orang-orang munafik itu cinta kepada orang-orang kafir dan benci kepada orang-orang yang beriman. Ini munasabahnya. Ini hubungannya. bahwa orang munafik itu senang dengan orang-orang kafir. Lah kalau orang itu senang dengan orang kafir, mesti biasanya benci kepada orang yang beriman. Nah, benci kepada apa? Orang-orang yang beriman. Itu otomatis sesuatu yang pasti berkebalikan. Tidak akan sama, tidak bisa disatukan. Di tengah-tengah, tidak bisa. Annahu nam. Wa alamatul munafiqina annahum yuhibbuna ahlal batil wa yubghiduna ahlal haq. Fa idza ra'aita man yubghidu ahlal haqqi khususan sahabata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yubghidu ulama'al ummah wa a'immatal muslimin fa'lam annahu munafiqun. Kalau kamu menyaksikan ada orang yang benci kepada kebenaran, kepada pelaku-pelaku kebenaran, secara khusus para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci para ulama'ul ummah, membenci para imam-imam, para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, maka ketahuilah bahwa dia itu munafik. Wa ingkana yudhirul Islam, meskipun dia menampakkan keislaman. Wa yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fi dhahir, meskipun ia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah secara zahir. Lakinnahu fil batin mulhidun kafirun yatasattaru bil Islam wa bisyahadatain. Akan tetapi di dalam batinnya itu menentang, mengingkari dan menyembunyikan keislaman. Dia bersembunyi dengan keislaman dan dengan dua kalimat syahadat. Wa illa fahuwa kafirun fid darkil asfali minan nar. Tetap ya, dia dihukumi orang munafik. Tetapi kenifakan ini ada di dalam hati. Orang tidak bisa menentukan fulan munafik, itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ini kesadaran. Ini kesadaran diri sendiri. Supaya tidak terlalu jauh dia. Kalau sudah menjadi orang munafik, fid darkil asfali minan nar, dia akan ya tinggal dalam kerak neraka yang paling bawah. Dan memang kondisi orang munafik lebih sulit lagi untuk diperangi. Memerangi orang-orang munafik itu dengan ilmu, ilmu din, ilmu syariah. Kalau memerangi orang-orang kafir, jelas dengan senjata. Mana ya, mana lawan, mana kawan. Jelas orang kafir itu. Lah kalau orang munafik, musuh dalam selimut. Ini lebih sulit lagi, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Lah ini jenis cinta yang kedua, yaitu cinta kepada kebatilan dan pelaku kebatilan. Benci kepada kebenaran dan pelaku kebenaran. Jangan sekali-kali kita membenci kebenaran hanya karena kita belum bisa melakukan kebenaran tersebut. Jangan. Ya, di sini biasanya orang sering terjatuh. Karena dia belum bisa, kemudian dia mengolok-olok. Itu tadi contohnya, misalnya lihyah. Itu contoh yang kadang-kadang itu terlontar oleh ya sebagian lisan-lisan kaum muslimin. Asallahu ayyahdiyana wa iyyahum jami'an. Thumma qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-mahabbatu ats-tsalitsah. Jenis cinta yang ketiga, tabi'iyah. Cinta yang sifatnya tabiat. Fitrah manusia itu cinta ini. Apa sih? Wahia mahabbatul mal wal walad. Yaitu cinta kepada harta dan anak. Ada orang yang enggak cinta dengan harta? Ada enggak? Berarti boleh ya mencintai harta? Boleh enggak? Boleh. Boleh sekali. Kurang marem, jadi boleh. Mencintai harta, boleh. Dan orang memang cinta harta, ya kan? Ya enggak? Iya. Ini syekh yang menyebutkan loh ya, itu bisa disebutkan. Orang, berarti orang cinta harta ya. Semuanya ini. Itu namanya cinta tabi'iyah. Cinta harta, cinta anak. Idza lam tushghal an ta'atillah wa lam tu'in ala maharimillah fa hiya mubahah. Jika tidak menyibukkannya, lam tushghil an ta'atillah, tidak menyibukkan dari ketaatan kepada Allah, jadi cintanya dia kepada harta, kepada anak, kepada istri, itu tidak membuatnya sibuk dari taat kepada Allah dan tidak membantu dia untuk melakukan perkara-perkara yang haram, ini hukumnya mubah. Mubah itu hukumnya boleh-boleh saja. Jelas ya? Naam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, الثالثة محبة طبيعية أي مطبوع عليها الإنسان ومفطور عليها, yaitu manusia itu sudah memiliki tabiat seperti itu, cinta harta, cinta anak. يحبُّ الإنسان أقاربه يحبُّ أولاده يحبُّ أصدقاءه يحبُّ من أحسن إليه. Cinta kepada kerabatnya, cinta kepada anaknya, teman-temannya, cinta kepada yang berbuat baik kepadanya. Hadhihi mahabbatun tabi'iyah la yu'akhadhu 'alaiha al-insan. Ini adalah cinta yang tabiat. Manusia tidak akan dihukum karenanya. Tidak. Lumrahlah. Makanya jangan diusik. Ya. Jangan diusik cintanya itu. Kalau berani ngusik, marah itu. Orang cinta harta, kok hartanya diusik, marah itu. Marah besar. Apapun akan dilakukan itu. Naam. Illa. Lah ini dia. Ini qaidnya. Idza qaddamaha ala mahabbatillahi wa rasulih. Jika seseorang itu lebih mendahulukan cinta tabiat tersebut daripada cinta kepada Allah dan rasulnya. Fa innahu hina idzin ya'thamu. Maka ketika itu dia berdosa atas cintanya tersebut. Kalau lebih mendahulukan cintanya kepada hal tersebut, cinta tabi'iyahnya di atas cintanya dia kepada Allah dan rasulnya, dosa dia itu. Mubah itu hukum di tengah-tengah. Hukum itu ada yang wajib, bahwanya wajib sunnah, bahwanya sunnah mubah, bahwanya mubah makruh, bahwanya makruh haram. Lah kalau sudah mubah ini kok ternyata seseorang lebih mencintainya dibanding cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya, ini haram sudah. Contohnya apa ya misalnya? Contohnya apa? Kalau bertabrakan antara dua perkara yang dia harus memilih karenanya. ini mahabbatullah, sementara ini mahabbatun tabi'iyah. Lalu apa yang harus dia dahulukan? Jawabannya jelas apa? Mahabbatullah. Kadang-kadang orang itu dihadapkan dengan posisi seperti ini. Disitulah, ya. Disitulah dia akan apa? Akan memilih jalannya. Akan memilih jalannya sendiri. Dan itu berat, ma'asyiral muslimin. Rahimanallahu wa iyyakum. Itu berat sekali. Orang diuji dengan seperti ini berat sekali. Oleh karena itu, kalau kita cinta kepada sesuatu, itu yang wajarlah. Cinta itu ibarat sebuah air di dalam teko, dalam ceret. Air di dalam teko, di dalam ceret. Itu kita ibaratkan seperti itu. Sementara tempayan gelas-gelasnya, itu adalah sesuatu-sesuatu yang kita cintai. Maka jangan sampai kita tuangkan, ya, cinta kita itu kepada sesuatu yang akan menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga kita akan melebihkan itu dalam menuangkan air itu, ya, dibanding kita mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kecintaan kita kepada makhluk Allah menghalangi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal ini. Orang pacaran. Orang apa? Pacaran. Dulu misalnya dia belum kenal, ngaji lah. Biasa ngapel kalau malam minggu. Ini katanya malamnya indah. Begini. Bunga-bunga ini akan apa namanya? Bertabur, malamnya juga panjang, bulannya juga terlihat indah. Ngapel dia, belum ngaji misalnya. Gambarnya seperti itu. Kalau malam Jumat kan yang digambarkan itu Gandarwa mau datang, mau keluar nih. Kan begitu ya. Seolah-olah nih malam Jumat. Apalagi kalau ditambah-tambahin. Nah, paing, anak kliwon, kayak Gandarwa mau keluar dari sarangnya. Tahu hukumnya, ternyata pacaran itu tidak boleh. Apa pacaran itu maksudnya gimana ini? Chattingan atau gimana ini? Wah, sama aja. Tapi cuma LDR misalnya, cuma chattingan, sama aja, pacaran tidak boleh, haram. Pacaran itu mau berjarak, mau jarak dekat, mau jarak jauh, mau tak berjarak, haram. Itu sudah. Nah, boleh. Jelas ya? Apalagi kok sampai jauh ke sana. Haram sudah pokoknya. Tahu hukumnya, ternyata pacaran itu haram. Biasa dia juga jemput pacarnya, antar jemput pacarnya misalnya. Misalnya pacarnya sekolah, dia tungguin. Ngaji atau taklim disebutkan tentang halal haram. Menyentuh wanita yang bukan mahram saja itu dilarang. Tanpa daruroh haram. Apalagi kok ngasih pacaran dan lain-lain. Haram. Di situ itu dia akan diuji. Diuji dengan ujian yang berat. Berat sekali. Dia akan memilih lanjut atau cukup sampai sekarang. Itu berat itu. Ya Allah ini. Yes, bagaimana lagi? Berat itu. Di situ dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih ia cintai? Kalau dia memilih, oh ini haram. Ana sekarang begini-begini diajak bicara begini. Enggak. Kan belum sah resmi suami istri, ya kan? Enggak, sudah. Ya sudah, kalau memang enggak mau, ya sudah, selesai. Padahal hatinya ini remuk ini. Soalnya dia udah menuangkan banyak ini sudah. Airnya udah banyak di cawan itu. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala, dia yakin pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Allah akan ganti yang lebih baik. David di dunia, insyaallah di akhirat. Ini dalam urusan contoh yang seperti itu, yang kadang anak muda itu sering terjatuh di hal-hal yang seperti itu. Jadi hati-hati. Ya. Kalau kecintaan kepada tabi'iyah tersebut lebih didahulukan daripada kecintaan ia kepada Allah dan Rasulnya, kepada syariatnya, maka itu haram. Maka hal tersebut berdosa. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad, jika ayah-ayahmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kau khawatirkan kerugiannya, serta rumah-rumah tempat tinggal yang kau sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kamu cintai daripada jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Fa idza qaddama mahabbata hadhihi al-asya' ala ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu fa innahu mutawa'adun bi hadzal wa'id. Maka jika dia lebih mengedepankan kecintaannya terhadap hal ini semua kepada ayahnya, kepada anak-anaknya, saudaranya, daripada apa yang ya ia cintai kepada Allah dan Rasulnya, maka dia terancam dengan ancaman seperti ini. Nah, mestinya seorang itu berani mengorbankan untuk mendapatkan kebaikan yang lebih utama, yang lebih afdol, ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang cinta harta enggak? Cinta. Cinta duit? Cinta. Dicari-cari itu. Cinta uang itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar lah, sesuatu yang mubah. Tapi ingat, jangan sampai apa? Kita tempuh dengan cara yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan pada kalian. Sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan sebuah kebaikan, lan tanalul birra hatta tunfiqu, sampai dia menginfakkan, menyedekahkan, mimma tuhibbun, dari apa yang ia sukai, daripada apa yang ia cintai. Di sini ulama menyimpulkan akan bolehnya mencintai harta. Orang ngasih itu kalau ingin pahalanya lebih besar, sesuatu yang ia cintai, sesuatu yang ia sukai. Dan itu rasanya lebih berat daripada seorang itu tidak menyukai. Kan begitu, ya kan? Ini kalau ada orang yang dia mensodakokan, menginfakkan, ya sudah, orang saya domongi, gitu. Wis saja domongi, gitu loh. Kadang-kadang orang ceramah terus, di sini aja sudah, umum-umum saja. Kalau sudah tayin khusus, orang infak, misalnya baju, sodakonya, aja terus diomong. Kan wis ora kanggo ya, dadi diinfakna. Aja. Jelas ya? Jangan ngeper mengko. Anu ora kanggo gawe diwek nang pondok. Ngandel. Lawangane ora kanggo gawe nang omah ya. Iya diwek nang pondok, pinter kowe. Awan ora kanggo ibane diwekna. Artinya kamu tuh gak butuh gitu loh maksudnya. Karuan. Jadi nyong orang anggap kamu dermawan lah. Mau nganggap orang berawan arurusan ya kan ya. Orang menginfakkan sesuatu yang kita punya terserah dia, semampu dia. Nah, kalau ngomong afdholiyah, iya jelas. Kalau mau bicara tentang afdholiyah lebih utama, kebaikan yang lebih besar, lebih banyak, iya. Secara apa namanya naluri fitrah manusia mau menginfakkan sesuatu yang ia cintai itu sangat berat sekali. Ya enggak? Coba terapkan saja dalam semua hal yang seperti itu. Nah, orang suka sama sebuah baju lah. Dia senang banget kalau pakai baju ini. Santri misalnya. Senang banget sama baju ini. Dia bukan orang yang kaya, dia bukan orang yang punya. Melihat ada temannya itu pakai bajunya rombang-rambeng sudah. Sebelah sini warnanya biru, sebelah sini warnanya coklat, karena dijahit. Nah, nanti sebelah sana warnanya putih, padahal dasarnya itu warnanya hijau misalnya. Apaan warna-warni ya kan? Kamu kasih baju itu rasanya itu kan berat. Ya kan? Lah kalau kamu betul-betul ngasih, berarti kamu mendapatkan bir. Berarti kamu mendapatkan kebaikan. Kebaikan yang banyak sekali. Contoh lagi. Sekarang dunia lebih umum lagi. Ada orang punya jatah sit umroh satu. Pengen umroh kok? Agia menulik lambin tok, bawi seneng banget kan? Maninya makat meng Mekah. Kan begitu. Kayak menik lambin tok loh. Misalnya. Seneng banget. Alhamdulillah, semoga. Kan begitu. Ada orang satu sikum roh. Bangin. Dia punya lah lumayan. Gue. Satu sikum roh lumayan. Taruh 30 juta lah. Taruh 30 juta. Seneng dia. Kemudian dia ngasih kepada temannya. Teman, saya sebetulnya sayang sekali. Saya ingin sekali berangkat. Ini karena saya betul-betul, wallah demi Allah, saya tuh ingin mendapatkan kebaikan yang lebih. Silakan antum ambil buat antum. Gratis. Kayak apa rasanya? Loh kan bunga banget. Saya titip aja doa di sana. Bunga banget kan? Senang banget itu. Mungkin cerita itu, mungkin seumur hidup gak bisa dilupakan itu. Kalau betul, akhirnya dia gak berangkat, temannya yang berangkat. Masya Allah itu. Beda kalau rasanya, loh nyungun us kopang kaping. Woy bayangan Allah uslah. Ya, itu rasanya beda. Us kopang kaping lah. Nak bisa malah dol bae. Arab umroh murah. Liannya pada 30-an juta mbok. Mangnyong 15 juta. Lalu kemudian cerita nek wis pokoke iki rahasia kok tok. Padahal kono gratis nang kok men kono duit iki. Pinter wae wonnya. Jalan kene cara ilmu bisnisnya. Langsung ngetung rekeningnya kreng guys. Ketok-ketok engko kan umroh murah padahal jane kuwi nggonmu direkna ya ora apa-apa ning kowe genah nu kepengin duit ya didol. Ya sah-sah saja kan? Sah-sah saja memang. Sah saja. Tapi dengan yang pertama, ya insya Allah kalau dia mimma tuhibbun, tunfiqu mimma tuhibbun, pasti itu. Pahalanya lebih besar, lebih banyak. Dan itu memang berat. Memberikan sesuatu yang kita cintai, itu berat sekali. Kecuali orang-orang yang betul-betul mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hebat mereka itu. Hebat. Ya. Hebat sekali mampu yang berbuat seperti itu. Dia korbankan, artinya bukan korbankan. Itharlah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka berbuat ithar, mengedepankan saudaranya ya, atas dirinya. Padahal dirinya itu butuh. Nyong yo butuh, jangan-jangan ini ya yes, ithar lah. Nah, itu sifat ithar. Mengedepankan orang lain. Ini yang deleng-deleng ya, enggak mengedepankan orang lain. Ki. Mikir pun orang-orang yang ngerti kedepankan orang lain. Kok enggak orang mikir kan kadang-kadang malah ngeneki gitu. Wis diithar-ithar kan, kok anak-anak boleh ngomong, wah, nah ini nggak ketemu sama orang lain, tapi kalau sama kita ya nggak berani dia. Kalau sama kita cuma kalau sama orang lain itu omongannya duwur-duwur, larang-larang atau sana buka beh ngomong ngomong orang sing sebuan rongebuan orang nana duwur-duwur. Nah, ini contoh daripada mencintai ya tabiiyah akan mendapatkan dosa apabila dia lebih didahulukan daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Isya? Baik. Allah taala menjawab, kita akan memasuki cinta yang keempat. Apa itu cinta yang keempat? Nah, jawabannya Sabtu besok lagi. Ikuti terus kajian Ba'du fawaidi surat al-Fatihah, hanya ada di Masjid Al-Furqan Sumpio, insyaAllah ta'ala. Semoga memberi manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.